بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian dalam syair yang ke-8 berkata penulis الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. Mereka, yaitu para pengelana negeri akhirat ini, mereka menyabarkan diri terhadap segala hal yang tidak disenangi. Syauqan ila ma fihi min ihsan. Sebagai kerinduan mereka terhadap segala kebaikan yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bekal yang berikutnya, yaitu manzilah as-sabr. Manzilah as-sabr. Kesabaran. Dan kesabaran adalah termasuk kunci segala kebaikan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim: "Wa man yataqabbar yukabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Jadi ada kemauan, dia mulai melangkah, berusaha bersabar, Allah akan bantu dia sampai ke derajat orang-orang yang bersabar. Dan kalau sudah dia dapatkan tingkat kesabaran ini, Rasulullah menyatakan, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seorang itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Iya. Kalau ada kebaikan, kesabaran adalah hal yang paling baik. Iya. Ada keluasan, kesabaran adalah hal yang paling luas. Karena itu, kesabaran inilah yang membantu seorang yang berjalan ke negeri akhirat menunaikan segala tugas dan tanggung jawabnya, menghindari segala bahaya yang merintangi jalannya. Karena itu para ulama membagi kesabaran menjadi 3. Yang pertama adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan. Iya. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga adalah sabar di dalam menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diperlukan kesabaran. Rasulullah bersabda, "Huffatil jannatu bisyahwat wa huffatil naru huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bisyahwat." Sungguhnya surga itu diitari dengan hal-hal yang makruh. Seorang kadang ingin melakukannya dia berat. Kadang tidak cocok dengan jiwanya. Iya. Di malam hari dia ingin bangun sholat subuh, dia putus, harus putus tidurnya. Ingin dapat keutamaan lebih, melakukan sholat malam, dia putus tidurnya di tengah malam. Di musim hujan, ya, dia hanya mampu berwudu dengan air dingin. Dia berwudu dengan air dingin untuk menunaikan kewajiban. Berjalan ke masjid, panas di perjalanan, terik matahari, dia bersabar. Jadi memang surga kadang diitari dengan hal yang tidak cocok jiwa itu dengannya. Ada hal-hal yang kadang tidak disenangi. Namun itulah jalan menuju ke surga. Harus ada kesabaran. Iya. Demikian pula neraka. Diitari dengan syahwat. Hal yang menggiurkan. Iya. Kadang seorang berselera melakukannya. Dan ini ajakan dari syahwat. Seorang perlu kesabaran untuk menahannya. Karena itu Nabi berkata, surga ditari dengan makarih dan neraka ditari dengan apa? Syahwat. Betul menggiurkan, tapi di belakangnya adalah apa? Neraka. Nah itu harus ada kesabaran. Demikian pula sabar dalam menentukan, dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang muslim dan muslimah apabila dia memandang kepada musibah, ya, berbeda pandangannya dengan selain muslim. Musibah itu bagi seorang muslim kadang bernilai kebaikan baginya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan kena musibah. Karena dari musibah ini kadang menggugurkan dosa-dosanya. Dalam hadis lain, "La yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi ahlihi wa malihi wa irdi hatta yamshi fil ardi wa ma 'alayhi min khathiyah." Terus-menerus ujian menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, keluarganya, kehormatannya. Iya. Sehingga dia berjalan di atas muka bumi tidak menyandang satu dosa pun. Musibah ini menggugurkan dosa-dosanya karena ada kesabaran. Maka diperlukan sabar ini pada segala keadaan. Iya. Baik. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, sabar itu haqqun nafs ala ma yakrahul insan idza kana fihi ridha ar-rahman. Sabar itu adalah menahan jiwa untuk melakukan hal yang diridhai oleh Allah walaupun jiwa itu tidak senang melakukannya. Itu yang dikatakan sabar. Iya. Dan pembahasan sabar ini termasuk pembahasan-pembahasan yang luas uraiannya. Kemanfaatannya sangat besar di dalam kehidupan. Cukuplah di dalam Al-Quran diuraikan, ya, puluhan dari keutamaan kesabaran di berbagai tempat dalam Al-Quranul Karim. Setelah itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi berpindah menjelaskan manzilah yang lainnya. Kata beliau dalam bait syair yang ke-9, "Nazalu bi manzilatir ridha fahumu biha. Qad asbahu fi jannatin wa aman." Diperbaiki harokatnya itu ya, di dua tempat. "Nazalu bi manzilatir ridha fahumu biha. Qad asbahu fi jannatin wa aman." Mereka singgah pada manzilah keridhaan. Ini manzilah berikutnya. Manzilah ridha. Dan ini jenjang lebih tinggi dari kesabaran. Ya, ridha lebih tinggi daripada apa? Lebih tinggi daripada sabar. Sabar dia tahan jiwanya untuk menerima ketaatan-ketaatan tersebut. Bersabar melakukan apa yang diperintah, apa yang diridhai oleh Allah. Ini sabar. Bentuk dari dia menahan jiwa. Tidak berkeluh kesah. Bersabar melakukannya. Nah, ini sabar ya. Tapi ridha di atasnya lagi. Ya. Di atasnya. Ketika dia kena musibah misalnya, tidak ada hal di dalam hatinya. Dia ridha dengan ketentuan Allah. Dia ridha dengan ketentuan Allah. Ya. Dia anggap bahwa inilah ketentuan yang memang terbaik untuknya. Tidak ada penolakan sama sekali. Dan ini tentunya lebih kuat daripada sabar. Karena itu jenjang ridha lebih tinggi daripada jenjang apa? Jenjang kesabaran. Iya. Baik. Dan ini diterangkan juga oleh Syekh di sini. Kata beliau, manzilatul ridha, manzilah ridha itu lebih tinggi daripada manzilah kesabaran. Karena sabar menahan jiwa, ya, menahan jiwa terhadap hal yang dia tidak sukai. Dan di dalam jiwa itu ada desakan, ya, ada ulur tarik. Kadang jiwa bersabar, kadang apa namanya, dia terima, ada ulur tarik di dalam jiwa. Ini sabar. Tapi kalau ridha, tidak ada ulur tarik. Kena musibah misalnya, dia terima semuanya. Ini derajat lebih tinggi lagi. Dia tenang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang. Iya. Hatinya tenang. Maka dengan musibah tersebut, seakan-akan dia merasakan kelezatan. Sama halnya kalau dia mendapatkan hal yang baik. Ya. Karena ini adalah kedudukan yang tinggi. Karena itu kata Syekh di sini, kalau mereka sudah sampai ke persinggahan, ke manzilah ridha, fahumu biha, maka dengan manzilah ini, pada asbahu fi jannatin wa amani, dia akan berada di dalam surga dan berada di dalam keamanan. Ya. Karena itu, kedudukan ridha ini dinamakan oleh sebagian ulama dengan nama jannatul dunya wa mustarahul abidin. Dia adalah surganya dunia dan tempat istirahatnya ahli-ahli ibadah. Ya. Ini kedudukan ridha. Siapa yang mendapatkannya seakan-akan berada di surga dunia. Dan ini tempat peristirahatan ahli-ahli ibadah. Tempat peristirahatan ahli-ahli ibadah. Dan ini kedudukan yang sangat tinggi sekali. Dia ridha. Kapan dia ridha kepada Allah, terhadap ketentuan Allah, Allah akan balas dia. Allah juga ridha untuknya. Allah ridha untuknya. Maka siapa yang ridha terhadap ibadah yang dia lakukan, ya, dia lakukan ibadah tersebut dengan penuh ketenangan. Kadang orang datang sholat, wah ini memang sudah kewajiban saya harus bersabar. Tapi jiwanya kadang harus dia tekan. Ya. Dia paksa jiwa ini untuk hadir sholat. Ini sabar ya, dia menghadapinya. Tapi kalau ridha, jiwanya betul-betul menerima. Dia datang, ya, untuk melakukan sholat tersebut tidak ada halangan sama sekali dalam jiwa. Ini kedudukan ridha. Ya. Terhadap rezeki misalnya, kapan dia ridha dari Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki yang sedikit, ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga ridha untuknya dari amalan yang sedikit dikerjakan. Baik. Jadi secara global bahwa kedudukan ridha ini, seorang hamba menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu hukum yang berkaitan dengan perintah syariat atau berkaitan dengan takdir dan ketentuan Allah, dia terima seluruhnya dengan dada yang lapang, dengan ketenangan dan kesenangan jiwa. Tidak ada penolakan sama sekali dalam dirinya. Ini derajat ridha. Ini derajat lebih tinggi daripada kesabaran. Ada derajat lagi yang lebih tinggi daripada ridha. Lebih tinggi daripada ridha. Derajat ini diterangkan di bait syair yang ke-10. Kata Syekh rahimahullah, "Syakarul ladzi aula al-khalaiq fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkan." Ya. Dia bersyukur kepada Allah yang memberikan keutamaan kepada para makhluk. Ya. Bil qauli bil qalbi wal aqwali wal arkan. Dia bersyukur dengan hatinya, dengan ucapan, dengan arkan, dengan anggota tubuh. Ya. Dengan anggota tubuh, ya, dengan amalannya dia bersyukur. Ini manzilah berikutnya, manzilah kesyukuran. Jadi syukur ini jenjang lebih tinggi lagi. Seorang dikena musibah. Ya. Sangat sedih dia terkena musibah tersebut. Dia sabarkan dirinya. Ini derajat apa? Kesabaran. Kapan ketika dia kena musibah, dia rela terhadap ketentuan Allah, dia naik ke derajat apa? Ridha. Tapi ini derajat syukur lebih tinggi lagi. Dia anggap bahwa musibah yang menimpanya itu hakikatnya kebaikan untuk dirinya. Karena itu dia bersyukur kepada Allah kena musibah. Ini sudah masuk di dalamnya sabar, sudah masuk di dalamnya ridha, ada plusnya lagi. Dia anggap musibah itu sebagai apa? Nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebenarnya, sebab banyak makna kesyukuran di belakangnya. dengan adanya musibah tersebut dia bersabar, dia dapat pahala. Ya. Dengan adanya musibah tersebut, latihan untuk jiwanya. Ya. Mungkin ada hal yang perlu dia diperingatkan darinya. Dengan adanya musibah tersebut, dia lebih banyak berilmu tentang Allah, mengetahui keagungan dan kebesaran Allah. Ya. Dan banyak mana-mana yang bisa diraih. Maka ini semuanya mengharuskan kesyukuran pada seorang hamba. Kalau dia sampai ke derajat ini jenjangnya lebih tinggi lagi. Jenjangnya lebih tinggi. Karena itu di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah diterangkan kesyukuran itu dalam banyak bentuk dan diterangkan keutamaannya. Ya. Dan kesyukuran ini adalah hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Dan Syekh di sini menjelaskan bahwa syukur ini dibangun di atas tiga rukun. Ya. Syukur yang pertama dengan hati, yaitu dia mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia ketahui bahwa nikmat itu milik Allah saja, semata anugerah dari Allah. Tidak ada andil untuk dirinya di dalam nikmat tersebut. Dari keberadaan nikmat itu, semata nikmat itu datangnya dari Allah. Maka ini rukun yang pertama. Dia mensyukuri dengan hatinya. Diakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Ya, Allah firman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmat tersebut datangnya dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua, bil aqwal, dengan ucapan. Kesyukuran dengan lisan. Dia memuji Allah terhadap nikmat yang dia berikan kepadanya. Dia suka menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah firman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat Rabbmu, dan yang kau ceritakan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abd idza akala al-aklata fa yahmadu Allah 'alayha." وَإِذَا شَرِبَ الشُّرْبَةَ فَيَحْمَدَ اللَّهَ عَلَيْهَا. Hadith Anas bin Malik, riwayat Muslim. Sungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba kalau dia makan makanan, dia memuji Allah. Iya. Dia memuji Allah. Kalau dia minum minuman, dia memuji Allah terhadapnya. Maka ini kesyukuran dengan lisan. Dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat. Dia puji Allah terhadap nikmat. Kemudian yang ketiga, ya, kesyukuran itu dengan anggota badan. Di mana dia tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam hal yang dibenci oleh Allah. Tidak dia gunakan nikmat itu dalam maksiat, dalam dosa. Ya. Dia gunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberadaan dia bersama nikmat itu akan membuatnya semakin dekat kepada Allah, semakin beribadah kepadanya. Allah firman, "Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap segala nikmat Allah terhadap kalian kalau memang kalian itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini derajat kesyukuran. Ya. Dan berbicara tentang kesyukuran, ini juga pembahasan yang sangat luas sekali. Kandungan maknanya, pengaparannya dan uraiannya sangat luas. Iya. Dan dari sifat para nabi dan para rasul adalah kesyukuran. Iya. Dan ini tampak sekali pada segala keadaan. Sebagaimana sifat para nabi dan para rasul, kesadaran dan ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai sudah? Jenjang atau manzilah asy-syukur. Kemudian penulis rahimahullah berpindah kepada bait syair yang 11. Kata beliau, sahibut tawakkul fi jami'i umurihim ma batli juhdin fi ridha ar-rahman. Mereka senantiasa menyertakan tawakal pada setiap urusan mereka dengan usaha yang paling maksimal dalam keridhaan Allah Ar-Rahman. Ini jenjang berikutnya, namanya manzilah tawakkal. Jenjang tawakkal, manzilah kedudukan tawakkal. Ini bekal yang sangat penting bagi seorang yang melakukan perjalanan ke negeri akhirat. Mereka menyertakan tawakal pada segala perkara mereka. Ya, tawakal itu pada segala perkara dengan mengerahkan kemampuan yang paling maksimal pada hal yang diridai oleh Allah. Ya, dari sini Syekh Abdul Rahman menjelaskan bahwa tawakal itu hanya sempurna dengan dua hal. Iya. Yang pertama, dia harus menyerahkan segala urusannya bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan, mengambil sebab. Iya. Jadi bukan orang yang bertawakal kalau dikatakan dia bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, namun dia tidak mengambil sebab. Iya. Ini sama sekali tidak hitung sebagai tawakal. Dia itu keluar dari ketentuan dan takdir Allah pada kehidupan manusia ini. Nabi Nuh alaihi salam tidak akan diselamatkan dari banjir. Iya. Beliau dan kaumnya diperintah untuk membuat perahu sebab supaya bisa selamat. Ya. Ini sudah merupakan ketentuan dalam kehidupan. Padahal Allah Maha Mampu menyelamatkan Nabi Nuh tanpa membuat apa? Tanpa membuat perahu. Tapi diberi contoh di dalam kehidupan harus mengambil sebab. Sebab untuk selamat dengan cara apa? Membuat perahu. Maryam ketika akan melahirkan, ya, di bawah pohon kurma, diperintah untuk menggerakkan dahannya atau batang dari kurma itu. Dan dimaklumi batangnya itu sangat keras, dipukul pun belum tentu jatuh buahnya. Ya. Tapi diperintah menggerakkannya untuk apa? Sebagai sebab. Dengan itu Allah akan menggugurkan buah-buah rutab yang masih basah, siap untuk dimakan. Ya. Dan mengambil sebab ini adalah hal yang dimaklumi dalam kehidupan. Iya. Orang ingin selamat misalnya di jalan, dia harus berjalan di jalurnya. Jangan diambil jalur yang berlawanan dengannya. Akan tabrakan dengan orang. Iya. Segala sesuatu harus diambil pada sebabnya. Iya. Maka ini adalah tawakal. Dia bersandar kepada Allah, dia berjalan di sebab. Iya. Dan satu lagi, dalam kesempurnaan tawakal, setelah dia dapatkan hal yang dia cari, maka dia selalu meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari kemampuan dirinya. Nah, ini sempurnalah tawakalnya. Contoh seorang yang misalnya ingin sembuh, dia sakit, maka tawakal dalam sakitnya dia serahkan urusannya kepada Allah. Dia bersandar, percaya, bergantung kepada Allah. Yang kedua, dia ambil sebab, dia berobat, mencari sebab kesembuhan. Kalau dia sembuh, maka dia berkata, ini semata anugerah dari Allah. Tidak dia singgung, oh ini karena obat yang saya minum, atau karena dokternya sangat ahli. Tapi dia pandang semata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan tawakal. Dan siapa yang bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, ini termasuk hal yang paling indah di dalam kehidupan. Bekal yang sangat berharga bagi seorang yang berjalan ke negeri akhirat. Allah firman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqu at-tayr, taghdu khimaqa wa taruhu bitana." Hendak kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Allah akan memberikan kalian rezeki seperti burung diberi rezeki. Perhatikan kehidupan burung itu ya, masya Allah. Di waktu pagi berangkat dalam keadaan perutnya kosong. Di sore hari kembali dalam keadaan sudah penuh perutnya. Iya, itu burung. Tidak ada gudang perbendaharaan makanannya, apalagi punya rekening di bank. Iya. Tapi tiap hari ada rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka dijamin bagi siapa yang bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, iya, bahwa Allah akan memberi rezeki seperti itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tawakal itu bukan artinya dia tidak bekerja, tidak mengambil sebab. Oh, jangan dia berkata saya tawakal saja, diri saya di masjid ya, berdoa, tidak bekerja. Ini bukan dari bentuk tawakal. Iya. Tapi tawakal dengan syarat-syarat yang telah kita terangkan tadi. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, kata penulis rahimahullah, abadul ilaha la'tiqadu hudurihi fatabawwa'u fi manzilatil ihsan. Jadi perbaiki harakatnya ya, ra'nya diganti waw. Abadul ilaha la'tiqadu hudurihi fatabawwa'u fi manzil ihsan. Mereka menyembah Allah dengan meyakini kehadirannya, maka mereka pun menduduki manzilah ihsan. Ini manzilah berikutnya, manzilatul ihsan. Dan ini dari jenjang ibadah yang sangat tinggi. Iya. Dari bekal yang sangat agung. Dari bekal yang sangat agung. Kedudukan ihsan, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatnya. Iya. Dan ini manzilatul ihsan ditafsirkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Ketika Jibril bertanya, ya perhatikan ya, Jibril pertama bertanya tentang Islam, dijawab oleh Nabi. Setelah itu ditanya lagi tentang iman, dijawab oleh Nabi. Kemudian Jibril bertanya lagi tentang ihsan. Sebab ini ihsan tingkatannya lebih tinggi daripada Islam, lebih tinggi daripada iman. Dia lebih tinggi. Ibarat satu lingkaran, kaum muslimin semuanya muslim, dikatakan satu lingkaran. Ada lagi lingkaran di dalam lingkaran. Ini lingkaran apa? Iman. Di dalam lingkaran iman ada lagi lingkaran. Ini lingkaran apa? Lingkaran ihsan. Kalau dia berada di jenjang ihsan, itu sudah pasti dia jenjang mukmin, jenjang Islam. Ya. Tapi kalau dia di jenjang iman, belum tentu dia di jenjang apa? Jenjang ihsan. Maka ini kedudukan yang tinggi. Ketika Nabi ditanya, "Waman ihsan?" Apakah itu ihsan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak bisa seperti itu, tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ya. Maka di dalam hadis ini tergambar ada dua kedudukan dalam ihsan. Ada dua jenjang di dalam ihsan. Jenjang yang pertama dan yang paling tingginya, dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Perhatikan bahasanya, seakan-akan. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, tidak ada melihat Allah di kehidupan apa? Kehidupan dunia. Dalam keadaan terjaga. Melihat Allah itu nanti di akhirat. Jadi beribadah setelah akan melihat Allah. Ini luar biasa kedudukan hamba ini. Pasti dia memiliki ilmu tentang Allah yang sangat kuat. Pasti dia memiliki dasar dari agama yang menyebabkan dia mengenal nama-nama dan sifat Allah. Sangat mengenalnya. Sehingga begitu dia melakukan ibadah, seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari jenjang yang sangat tinggi. Jenjang yang sangat tinggi dalam ibadah. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau dia tidak mampu, seakan-akan melihat Allah ada jenjang di bawahnya. Iya. Jenjang di bawahnya. Yaitu dia hendaknya mengetahui bahwa Allah melihatnya. Allah memperhatikannya. Iya. Dia enggak bisa seakan-akan melihat Allah. Tapi dia sadar bahwa Allah memperhatikannya. Ini juga adalah jenjang yang agung. Sebab seorang hamba kapan dia merasa gerak-geriknya diawasi oleh Allah, akan kuat rasa malunya kepada Allah. Iya. Dia tidak akan senang melihat dirinya di posisi yang dianggap Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridha terhadapnya. Iya. Dan keberadaan dia selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini betul-betul bekal yang sangat indah bagi orang yang berjalan ke negeri akhirat. Tiap kali dia berjalan, di tengah jalan dia menghadapi rintangan, ada yang ingin memalingkannya, dia sadar bahwa Allah mengawasinya. Maka ia pun berjalan lurus, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, Allah sangat dia cintai dan dia ingin segera berjumpa dengannya. Maka ia tidak membuang waktunya dalam hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segera dia berjalan, langkahnya menjadi cepat. Ya, perhatikannya, keagungan manzilah-manzilah. Ya, bekal-bekal persinggahan negeri akhirat yang diuraikan oleh Syekh di sini. Dan ini sekali lagi pokok-pokok pembahasan yang perlu dipersiapkan oleh, perlu dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Iya. Kemudian penulis berpindah menjelaskan kedudukan atau menjelaskan keadaan yang lainnya. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, nafahul khaliqata fi ridha mahbubihin bil ilmi wal irsyad wal ihsan. Ya. Mereka menasihati makhluk, menasihati manusia dalam keridhaan Allah yang mereka cintai. Bil ilmi, nasihatnya dengan ilmu. Wal irsyad, memberi petunjuk. Wal ihsan, dan dengan perbuatan baik. Iya. Sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama. Di bait syair berikutnya ini berkaitan ya. Sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama. Arwahuhum fi manzilin fawqani. Mereka berkawan dengan sama makhluk. Iya. Dengan jasad-jasad mereka. Jadi berkawan dengan makhluk dengan jasad-jasadnya saja. Sedangkan ruh-ruh mereka berada di tempat yang tinggi. Ini dari Syekh di dalam dua bait syair ini, beliau ingin menerangkan kedudukan para penghuni negeri akhirat ini. Bagaimana keadaan mereka berinteraksi dengan makhluk, berhubungan dengan makhluk lainnya. Iya. Dan dimaklumi ya, orang yang melakukan perjalanan ke negeri akhirat itu tidak berjalan sendirian. Banyak orang-orang yang berjalan, dia akan ketemu dengan orang-orang di jalan. Dan itulah kehidupan manusia. Kita hidup di kehidupan ini bukan hidup sendirian di atas muka bumi. Ada orang-orang lain, berbagai lapisan manusia. Iya. Maka di sini Syekh rahimahullah ingin menerangkan bagaimana sifat pengelana negeri akhirat bersama para makhluk. Mereka ini memberikan nasihat kepada manusia pada hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang mereka cintai. Iya. Kegemaran memberi nasihat, nasihatnya dengan ilmu, irsyad, petunjuk dan ihsan, perbuatan baik. Sebab kata nasihat itu di dalam bahasa Arab itu dia memurnikan sesuatu untuk orang lain, itu nasihat namanya. Dan nasihat enggak mesti dia dengan lisan saja, karena nasihat dalam bentuk bantuan. Iya. Sebab kapan seseorang memurnikan sesuatu untuk orang lain, itu disebut apa? Disebut nasihat. Iya. Ya, kalau dia menasihati makhluk, itu kadar dengan ilmu. Ya, mengajarkan kepada mereka ilmu, memberikan bimbingan dengan ilmu. Dengan nasihat yang paling indah. Hal yang paling membangun. Dan paling memperbaiki mereka. Yang kedua, wal irsyad. Dan memberikan irsyad. Arahan kepada hal yang terbaik untuk mereka. Iya. Ditunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Anggaplah misalnya dia sudah menempuh jalan yang baik, ada jalan yang lebih baik, maka dengan irsyad mereka diarahkan kepada jalan yang lebih baiknya lagi. Diarahkan kepada jalan yang lebih baik. Wal ihsan, dan dengan perbuatan ihsan. Ihsan itu adalah perbuatan baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Iya. Maka ini keberadaan mereka di tengah makhluk. Ya, menyebarkan ilmu, memberi irsyad, memberikan berlaku ihsan, berbuat baik kepada makhluk. Ya. Dan ini dari pokok-pokok keindahan dalam kehidupan. Kemudian mereka berkawan dengan makhluk, bersahabat. Jasadnya ada. Ya. Bergaul dengan manusia. Tapi roh-roh mereka selalu tergantung di tempat yang tinggi. Ya. Yaitu mereka ini ya, berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inilah keberadaan para perwulana negeri akhirat. Iya. Mereka memberi nasihat kepada manusia, mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya, dia cinta juga kebaikan untuk orang lain. Ya, diperingatkan manusia jangan jatuh dalam kejelekan. Sebab dia sendiri tidak suka jatuh dalam kejelekan, maka dia cinta saudaranya juga tidak jatuh dalam kejelekan tersebut. Iya. Dia berusaha untuk mewujudkan segala kebaikan untuk manusia, menyempurnakannya. Kalau ada kejelekan, dia berusaha untuk menghilangkannya. Kalau dia tidak bisa hilangkan, dia minimalkan kejelekan tersebut, dia perkecil kejelekannya. Iya. Dia tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia beri makan kepada orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang kekurangan, membantu orang yang sedang kesusahan, mengajari orang-orang yang kurang pengetahuannya, orang-orang yang jahil, menegur orang-orang yang berlaku zalim, menolong orang-orang yang dizalimi, ya, dan menahan orang-orang yang mengganggu manusia. Ini semuanya dari bentuk apa? Dari bentuk kebersamaan pengelana negeri akhirat bersama manusia. Ya. Tapi seluruh hal tersebut dia lakukan, jasadnya bersama mereka melakukan kebaikan. Adapun hati dan ruh mereka, hati dan ruhnya selalu berputar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka cintai. Yang mereka selalu pikirkan adalah negeri akhirat. Bagaimana caranya dia mencari kedekatan, mencari ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan amalan-amalan jasadnya ini, dia berusaha untuk semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian di syair yang ke-15 kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, "Ra'u al-hawa'iqa wal mashahid kullaha." Iya. "Khawfan 'ala al-iman min nuqsan." Mereka menjaga segala hakikat dan segala masyhad. Segala masyhad. Saya disebut musyahad ya. Kalau ditulis masyhad lebih bagus. Khawfan 'ala al-iman min nuqsan. Karena khawatir akan berkurangnya keimanan itu. Iya, ini jenjang berikutnya. Ini disebut dengan nama manzilatul riayah. Jenjang riayah. Jenjang penjagaan. Iya. Dan ini termasuk jenjang-jenjang yang sangat indah dari uraian Syekh di sini. Seluruh jenjang yang sudah berlalu bersama kita di pembahasan. Dari jenjang ikhlas, jenjang mutaba'ah, jenjang roja, berharap, jenjang al-khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian diterangkan juga jenjang mahabbah, kecintaan kepada Allah, jenjang zikir. Ya, dan seterusnya dari jenjang-jenjang yang sudah berlalu. Di sini Syekh membawakan manzilatul riayah, bahwa jenjang-jenjang yang berlalu itu perlu penjagaan. Perlu penjagaan. Jadi kalau sudah dia masuk ke jenjang itu, dia jaga dirinya, jangan keluar darinya. Ini, dan penjagaan ini termasuk hal yang indah. Iya. Termasuk perkara yang sangat penting. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memperumpamakan keimanan seperti pohon di dalam Al-Qur'an? Alam tara annallaha, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah, aqluha thabit wa far'uha fis samaa. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik? Akarnya masuk ke bumi, iya. Pucuknya naik ke langit. Ini pohon ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iman itu banyak cabang-cabangnya. Iya. Dimaklumi seorang yang menanam pohon harus dia jaga pohon tersebut. Iya. Perhatikan ya orang yang menanam pohon. Dia tanam pohon apa saja? Anggaplah dia tanam misalnya pohon mangga di depan rumahnya. Dia akan perhatikan bagaimana pohon mangga itu tumbuhnya. Kalau misalnya ada apa kelihatan kekurangan, ya diberikan aliran air, diberikan pupuk. Hal yang membuat pohonnya ini menjadi apa? Menjadi terjaga. Demikian pula jenjang-jenjang, manzilah-manzilah yang sudah berlalu, itu perlu penjagaan. Perlu penjagaan. Nah, maka di sini Syekh menjelaskan bahwa orang yang berjalan ke negeri akhirat, dia menjaga segala hakikat. Iya. Al-haqa'iq, yang segala yang dia kerjakan, segala perbuatannya, dia jaga, dia pelihara. Wal-masyahid, segala yang dia saksikan dari masyhad. Iya. Karena itu seorang hamba tidak pantas ia berpaling dari memperhatikan keberadaan dirinya. Harusnya selalu dia introspeksi diri terhadap amalan-amalannya. Iya. Dan dia kerahkan segala kemampuannya untuk menjaga amalan itu. Jadi kemampuan sebelum dia beramal, setelah amalan dia lakukan, berusaha dia sempurnakan amalan itu. Selesai dia beramal, masih dia jaga amalannya. Masih dia jaga apa? Amalannya. Ya, itulah ibadah. Jadi ketika akan berperang, dia siapkan seluruh perbekalan. Ketika masuk di peperangan, ya, dia juga masih sempurna mempersiapkan perbekalannya. Setelah peperangan, ya, juga masih dia jaga kemenangannya. Jangan dibiarkan, dia jaga kemenangannya. Dan inilah seorang muslim dalam kehidupannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya setelah diterangkan nikmat-nikmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah menegaskan fa idza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Iya. Apabila kamu sudah selesai wahai Nabi Muhammad melakukan ibadah, fansab, berdiri lagi melakukan ibadah yang lainnya. Ini penjagaan. Bukan hal yang berhenti. Baru selesai satu ibadah, setelah itu dia istirahat. Iya. Dia biarkan ibadahnya. Tidak. Sini dia jaga ibadah tersebut. Kalau kamu sudah selesai, berdiri tegak. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu hendaknya kamu selalu berharap. Ibadah itu selalu diingat. Dia lakukan lagi ibadah dan ibadah setelahnya. Ibadah dan ibadah setelahnya. Inilah kedudukan ar-ri'ayah. Dia pelihara segala ibadah yang telah dia lakukan. Kalau ada ibadah yang sudah dikerjakan, dia berusaha. Oh, kemarin ibadahnya begini, ada kekurangannya, dia lengkapi. Oh, kemarin ibadahnya sudah bagus, tapi nilainya masih angka 8, saya ingin dapat angka 9, dia naikkan lagi. Ya. Di ibadah tersebut. Kalau ada kekurangannya, maka dia hilangkan kekurangan tersebut. Dia memperhatikan riaya, dia menjaga jenjang-jenjang ibadah dan perbekalannya yang telah disiapkan tersebut. Ya. Karena itu, ini jenjang yang paling unik dan paling lengkapnya, riaya ini. Sebab seluruh jenjang yang lain, keikhlasan, mutabah, rasa takut, rasa harapan, mahabbah, itu semuanya harus dijaga dengan melalui jenjang tri ayat itu. Dia perhatikan. Karena itu dikatakan oleh Syekh, khaufan 'alal iman min nuqsani, karena ada khawatiran kekurangan terhadap keimanannya. Takut keimanannya berkurang, maka ia pun berusaha agar supaya ibadahnya tetap dia jaga di atas hal tersebut, di atas kesempurnaan tersebut. Baik, sudah masuk waktu salat duhur. Insyaallah taala masih ada sedikit dari pembahasan, kita akan lanjutkan selepas salat, dan insyaallah akan kita sambung dengan tanya jawab. Untuk sementara saya cukupkan dengan sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.